بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باب tidaklah dilakukan penyembelihan untuk Allah Azza wa Jalla di tempat yang dilakukan padanya penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Keterkaitan bab ini dengan bab yang sebelumnya adalah bahwa pada bab sebelumnya musannif rahimahullahu ta'ala membahas tentang dhabhun muharramun lidhatihi, penyembelihan yang haram secara zatnya karena dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka bab yang sebelumnya, mimbabil maqasid, termasuk dalam bab maqasid, yaitu perkara yang dituju. Maksud, perkara yang dimaksud. Adapun bab ini berbicara tentang dhabhun muharramun li ghairihi, penyembelihan yang haram karena faktor lain, eksternal. Akan tetapi tatkala di dalam bab ini dibahas penyembelihan yang dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi karena penyembelihan tersebut dilakukan di tempat yang dilakukan padanya penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka hal itu menjadi wasilah perantara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan sehingga diharamkan. Maka bab ini mimbabil wasail, termasuk dalam bab wasail, perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada maksud tujuan. Jadi bab sebelumnya mimbabil maqasid, adapun bab ini mimbabi al-wasail. Dan bab ini mencakup berbagai macam ibadah yang dilakukan di tempat yang diselenggarakan padanya kemaksiatan. Jadi tidak hanya khusus bagi penyembelihan saja, sebagaimana hal ini nampak di dalam penyebutan dalil-dalil oleh musannif rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, Wa qawlullahi ta'ala la taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya selama-lamanya. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan semenjak hari yang pertama lebih berhak untuk engkau melaksanakan salat padanya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang mencintai bersuci, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bersuci. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid, annahu tabi'un lil babi alladhi qablahu, bahwasanya bab ini mengikuti bab yang sebelumnya. لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله. Karena sesungguhnya bab yang sebelumnya di dalamnya terdapat penjelasan hukum menyembelih untuk selain Allah. وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك وَمَنْعُ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِهِ. Dan bab ini di dalamnya terdapat larangan wasilah, perantara yang bisa menghantarkan kepada penyembelihan untuk selain Allah, dan larangan menyerupai pelakunya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla di tempat yang dilakukan padanya penyembelihan untuk selain Allah, bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Bagaimana bisa? Kita berikan contoh, misalnya ada sebuah kuburan. Kuburan ini biasa dilakukan kesyirikan di sisinya. Orang biasa menyembelih hewan sembelihan untuk penghuni kubur di sisinya. Lalu datanglah seseorang yang ia ingin menyembelih hewan sembelihan untuk Allah Azza wa Jal, bukan untuk penghuni kubur, untuk Allah Azza wa Jal, tapi di sisi kuburan tersebut. Disembelihlah hewan sembelihan tersebut untuk Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan tersebut. Nah, awalnya memang dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bisa jadi lama-kelamaan suatu saat nanti kalbunya condong kepada penghuni kubur. Bisa jadi itu sedikit demi sedikit, bisa jadi tiba-tiba saja kalbunya condong kepada penghuni kubur, kemudian ia menyembelih untuk penghuni kubur tersebut. Karena itulah dikatakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena itu dilarang. Dan tentunya telah kita ketahui bersama bahwa syariat, tatkala ia melarang sesuatu, maka ia melarang pula perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepadanya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Qala hafizahullahu ta'ala yuzbahu fihi li ghairillahi, dilakukan padanya penyembelihan untuk selain Allah, ay u'idda li dhalika wa qusida min ajlihi, yaitu tempat tersebut memang dipersiapkan untuknya dan dituju karenanya. Dituju oleh manusia dalam rangka melakukan penyembelihan untuk selain Allah. La taqum fihi, la tusalli fi masjidid dirari. La taqum fihi, yaitu jangan engkau melaksanakan salat di masjid dirar. La masjidun ussisa buniya. Ussisa yaitu buniya, dibangun. Ala taqwa, ala ta'atillahi wa rasulihi. Di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Muttahirin, alladzina yatatahharuna minal anjasil hissiyyati wal ma'nawiyyati. Yang menyucikan diri dari najis-najis fisik maupun ma'nawi. Najis fisik, kita fahami bersama, perkara-perkara najis, benda-benda najis. Najis ma'nawi, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, dan yang semakna dengannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat tersebut, yanhallahu subhanahu rasulahu sallallahu alaihi wasallama عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله. الله سبحانه وتعالى melarang rasulnya alaihi salatu wassalam dari melaksanakan salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik dalam rangka menimpakan kemadaratan kepada Masjid Quba. Dan dalam rangka kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. Dan mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat di dalamnya. ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم. Dalam rangka mereka menjadikannya sebagai hujjah, yang dengannya mereka membenarkan amalan mereka dan dengannya mereka menutupi kebatilan mereka. Fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum as-sayyi'a. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjanjikan kepada mereka untuk melakukan apa yang mereka minta dalam keadaan beliau tidak mengetahui maksud mereka yang buruk. Wa nahahu Allahu an dhalika wa hathahu 'ala as-salati fi masjid Quba'in alladhi buniya 'ala ta'ati Allahi wa rasulihi. Au fi masjidi sallallahu fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafin bainal mufassirin fi dhalika. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun melarang beliau alaihi salatu wassalam darinya, dari melakukan salat di Masjid Dirar. Dan Allah azza wa jalla menghasung beliau untuk melaksanakan salat di Masjid Quba, yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla dan Rasulnya. Atau di masjid beliau, di Masjid Nabawi. Berdasarkan perbedaan pendapat di antara ahli tafsir tentangnya. Yaitu para ahli tafsir berbeda pendapat. Masjid apa yang dimaksud dengan La Masjidun Ussisa 'ala Taqwa? Berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya adalah Masjid Quba. Sebagian lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya adalah Masjid Nabawi. Thumma athna ala ahli dhalika al-masjidi bitatahhurihim minasyirki wan najasati. Kemudian Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang beribadah di masjid tersebut dengan bahwasanya mereka menyucikan diri mereka dari kesyirikan dan najis-najis. Wallahu yuhibbu min man hadhihi sifatuhu. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang demikian sifatnya. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, hiya qiyasul amkinatil mu'addati lidzabhi li ghairillahi 'alal masjidil ladzi 'idda li ma'siyatillahi fi man'i 'ibadatillahi fihi, yaitu qiyas, dikiaskannya tempat-tempat yang disiapkan untuk penyembelihan kepada selain Allah, dikiaskan kepada masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam hal dilarangnya beribadah kepada Allah di dalamnya. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu as-salatu fihi lillahi fakadhalika hadzal mawdi'u الذي أعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه. Maka sebagaimana bahwasanya masjid ini tidak boleh dilakukan salat di dalamnya untuk Allah Azza wa Jalla, maka demikian pula tempat ini yang dipersiapkan untuk penyembelihan di dalamnya untuk selain Allah Azza wa Jalla tidak boleh dilakukan penyembelihan di dalamnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ya ikhwan, di dalam ayat ini tidak disebutkan tentang penyembelihan. Yang disebutkan adalah ada masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh dilakukan sholat padanya. Lalu kaitannya dengan judul bab, Mimbabil Qiyas. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dikiaskan padanya. Yaitu demikian pula tempat yang dilakukan padanya penyembelihan untuk selain Allah tidak boleh dilakukan padanya penyembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbabil qiyas. Ma yustafadu minal ayati. Faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat ini, kita baca dalam pertemuan yang setelahnya insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab. Waffaqallahu al-jami'. lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.